Dasar kau kecebong, kecebong bau amis. Janji-janji manis bikin aku meringis. Dasar kau kecebong, kecebong bau amis. Gaya senecis tapi dompetmu tipis. Dasar kau kecebong. Get up.